Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum, nahmadullah wa nasykuruh, kita bersyukur kepada Allah dan kita memujinya yang telah menciptakan kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memberikan limpahan nikmat-nikmat yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamd. Maka hanya untuk Allah lah segala puji. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, kita melanjutkan kajian pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan kita masih di Kitabus Shalah Babul Adzan, kitab salat bab tentang adzan. Dan kita masuk pada hadis yang ke-190 di kitab saya, 190. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa lahu an Abi Hurairah wa lahu li Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi'u wa da'afahu aidan. Dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Tidak boleh azan kecuali orang yang berwudu. Tidak boleh azan kecuali orang yang berwudu. Artinya orang yang suci dari hadas. Wa da'afahu aidan. Hadis ini dilemahkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi sebagaimana hadis sebelumnya. Naam, dan yang benar hadis ini adalah memang adalah lemah, dhaif. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya terdapat rawi bernama Muawiyah ibnu Yahya As-Sadafi. Dia rawi yang dihukumi adalah dhaif, lemah. Begitu juga meriwayatkan hadis ini Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri an Abi Hurairah. Selain riwayatnya ada rawi bernama Muawiyah ibnu Yahya As-Sadafi yang lemah, juga diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri dari Abu Hurairah. Sementara Imam Az-Zuhri tidaklah mendengar dari Abu Hurairah, tidak mengambil hadis dari Abu Hurairah, sehingga di situ ada terputus dalam bahasa mustalah hadis, yakni munqati, sanadnya terputus. 6. Sehingga hadisnya ini adalah lemah. Ikhwan wa jazakumullah. Ada yang meriwayatkan adalah mauquf, tidak marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang meriwayatkan mauquf sampai ucapan Abu Hurairah. Namun riwayat yang mauquf juga adalah lemah. Kalau mauquf berarti ucapan Abu Hurairah. La yu'addinu illa mutawaddi'un, tidak boleh adzan kecuali orang yang berwudu. Ini sekalipun yang mauquf juga riwayatnya adalah lemah, sehingga yang marfu maupun yang mauquf adalah lemah. Dan telah kita ketahui hadis yang lemah tidak bisa digunakan sebagai hujjah, landasan untuk diamalkan. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, seperti ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Beliau justru memberikan faedah menunjukkan kepada kita adalah hadisnya lemah. Nah, sehingga beliau pun menyatakan wa dha'afahu aidon, juga dilemahkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini juga dalam sunannya, kemudian beliau menghukumi bahwasanya hadisnya lemah. Dan pembahasannya telah pernah lewat bagi kita, ikhwanu jazakumullah, apakah azan itu disyaratkan harus suci, muadzinnya harus keadaan taharah? Maka pendapat jumhur ulama adalah tidak disyaratkan harus suci, tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu kalau dia batal. Walaupun yang afdol adalah keadaan suci, dalam keadaan bertaharah, itu yang afdol berdasarkan hadis Al-Muhajir Ibnu Kunfut yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadisnya sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inni karitu an adkurallaha illa ala taharah." Saya tidak senang kalau aku berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan bertaharah, kecuali dalam keadaan suci. 6. Dan maksudnya adalah zikir-zikir yang di situ adalah seperti membaca Al-Quran, seperti adzan, seperti 6 zikir-zikir yang di situ diniatkan berdoa. Namun kalau secara keumuman kita zikir keumuman sambil berjalan, baca la ilallah atau la haula wala quwata illa billah, maka ikhwanul jazakumullah tidak, yakni diharuskan dalam keadaan suci. 6 karena untuk adalah menjaga senantiasa dalam keadaan suci adalah perkara yang memberatkan. Sementara Rasulullah SAW sendiri juga sebagaimana datang dalam hadis Aisyah, beliau adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. 6. Walhasil kesimpulannya, azan tidak menjadi syarat sahnya adalah harus suci, namun yang afdol adalah bersuci, dalam keadaan suci itu lebih afdol. Lebih daripada itu juga adalah seorang muadzin dalam keadaan junub yang mengharuskan mandi besar. Maka pembahasannya juga telah lewat bagi kita pendapat jumhur, dan itu adalah pendapat yang rajih, adalah sah-sah saja. Naam, azan dalam keadaan muadzinnya junub. Naam, misalnya ini dia bangun sudah masuk azan subuh. Waktunya azan subuh. Kalau dia nanti mandi dulu, kelamaan. Apalagi ya, sebelum mandi harus nimba air dulu. Nah, prosesnya agak lama. Kalau dia tunda, harus selepas mandi sementara enggak ada muadzin yang lain dia. Nanti orang bakal kesiangan subuhnya. Maka dalam keadaan demikian, karena tidak menjadi sarsahnya azan junub, maka dia azan terlebih dahulu. Labas, tidak mengapa. Enam, dia azan, baru setelah azan dia mandi. Enam. Ini pendapat jumhur adalah sah saja. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang demikian dan tidak ada pula dalil yang mengharuskan muadzin itu dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah pendapat jumhur sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir dalam kitab Al-Awsat dan begitu juga Al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muadzab Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-191. Qala rahimahullah taala wa lahu an Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam wa man adzana fa huwa yuqim wa da'afahu aidan. Dan juga dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adzana fa huwa yuqim. Siapa yang azan maka dialah yang iqamah. Siapa yang azan maka dialah yang iqamat. Dan Al-Imam At-Tirmidzi melemahkan juga hadis ini. Naam. Dalam sunan Imam At-Tirmidzi nomor hadis 199, sisi kelemahannya adalah pada sanadnya terdapat rawi bernama Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'um al-Ifriqi dari Afrika. Dan dihukumi rawi ini adalah lemah. Rawi yang lemah. Sehingga menyebabkan hadisnya adalah hadis yang lemah. Juga hadis setelahnya wali Abi Dawud min hadis Abdullah ibn Zaid annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adhan wa ana kuntu uriduhu qala fa'akim anta wa fihi da'fun aidha. Dan dikeluarkan Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah ibn Zaid bahwasanya beliau berkata, saya bermimpi, yakni ketika beliau mimpi tentang azan, di dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, dan aku menginginkannya. Qala, maka beliau berkata, fa'akim anta, maka engkau lah yang iqamah. Saya menginginkan untuk yang azan, maka kemudian ada tambahan Rasulullah SAW mengatakan, fa'akim anta, kalau begitu kamu nanti yang iqamah juga. Kalau kamu yang azan, kamu juga yang iqamat nanti. Namun pada riwayatnya juga ada sisi kelemahan. Nah, bahkan dhaifun jidda, sangat lemah. Dikeluarkan Imam Abu Daud nomor hadis 512. Pada sanadnya terdapat rawi Muhammad bin Amr Al-Waqifi Abu Sahal Al-Basri. Kunyahnya Abu Sahal Al-Basri. Dan dia adalah dihukumi sadidud da'af, orang yang sangat lemah hafalannya. Naam. Dan juga sisi yang kedua, dia diperselisihkan syekhnya. Dia mengambil hadisnya dari siapa dan dihukumi adalah majhul. Majhul, rawi yang tidak diketahui. Tidak diketahui siapanya dia. Nah, Maka ini sisi menyebabkan yakni dua ilah, dua sebab yang menjadikan hadis ini pun adalah lemah sekali. Yakni hadis Abdullah bin Zaid yang mengatakan, aku ketika bermimpi tentang azan, aku ingin yang berazan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'akimi dan anta. Kalau begitu, kamu yang nanti yang melaksanakan iqamah. Namun hadisnya lemah sekali. Ikhwan wa jazakumullah, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan beliau juga menyebutkan sisi kelemahannya sebagaimana yang dilemahkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Namun disebutkan karena ada kaitannya dengan ahkam al-adhan, ahkam fil-adhan, hukum-hukum tentang adhan kaitannya dengan iqamah. Ya, ini permasalahannya, apakah orang yang adhan itu harus dia yang juga iqamah, ataukah, atau pertanyaannya, apakah orang yang iqamah itu harus yang adhan? Apakah orang yang iqamah itu harus dia yang adhan? Nah, sebagian ahlul ilm berpendapat hukumnya sunnah. Kalau yang iqamah itu adalah yang muadzinnya. Yang iqamah itu adalah yang muadzinnya. Dan ini adalah madhabnya Imam As-Syafi'i, juga Imam Ahmad. Madhab Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad. Artinya tidak wajib, namun adalah sunnah. Ini afdol. Yang iqamah itu adalah dia yang tadi yang adhan. Nah, kalau dalilnya adalah hadis yang kita bawakan, ini diantara dalilnya, namun hadis, dalilnya adalah lemah. Nah, pendapat yang lainnya, pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak dibedakan. Artinya tidak sunnah. Yang adzan sendiri, yang iqamah sendiri, maka tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada yang perbedaan. Boleh-boleh saja, namun tidak sunnah. Dan yang rajih dalam hal ini, dari sini ikhwan wa jazakumullah, kita mengetahui tidak ada ulama yang berpendapat wajib, yang mengharuskan yang iqamah itu yang azan, atau muadzin nanti dia yang harus iqamah. Namun pendapat yang ada adalah sunnah, dan ini adalah yang rajih. Nah, ini pendapat yang rajih, yaitu yang muadzin itu yang nanti yang iqamah itu adalah hukumnya sunnah, dan itu yang berlangsung kebiasaan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat di antaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Aisyah dengan lafaz anna bilalan kana ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla salatil fajr wa huwa mutaji'un ala siqqihil ayman fa yu'adzinuhu bisalah summa yuqim. Bahwasanya Bilal biasa dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat fajr, dalam keadaan Rasulullah sallallahu biasa sebelum salat fajr itu adalah mutaji'an, istirahat. Ya, sebelumnya salat sudah salat malam, mutaji itu yakni merebahkan dirinya dengan topang yakni tangan santai gini ya, enggak setengah merebah, itu mutaji. Nah, dan untuk rehat mengistirahatkan badan setelah salat malam untuk persiapan salat yaitu fajar, salat subuh. Nah, jadi kalau lah tidur, yaitu tidur ringan lah. Tidak tidur pulas. Ya. Karena sebagian orang dia ihtimam perhatian dengan salat tahajud, salat malam, habis itu istirahat sebelum masuk salat subuh, tidurnya pulas. Sehingga seringnya di subuh yang justru terlewatkan, tidak jamaah. Maka yang demikian adalah dia meninggalkan yang wajib, nah, untuk mendapatkan yang sunnah. Maka yang afdol adalah dia menggabungkan, dia tetap melaksanakan sholat sunnah, yaitu qiyamul lail, namun yang wajib untuk dia tidak tinggalkan. Kalau mau mengamalkan sunnah istirahat sebentar, ya ini antara sholat tahajudnya dengan sholat fajarnya adalah dia ambil posisi supaya dia tidak terlelap tidur. Yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah adalah muttajian, menyandarkan diri di dengan bertumpu pada tangannya. 6. Bersandar, tidak merebah. Demikian yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika itu. Yang di Bilal datang kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttajian. 6. Fi ala sikkihil aiman. Bersandar di, ya ini bagian yang kanan. Bagian yang kanan. Kemudian Bilal azan untuk salat, summa yukim, kemudian beliau iqamah. Ini menunjukkan bahwasanya yang azan adalah Bilal, yang qomat juga Bilal. 6. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah bahwasanya Bilal, anna bilalan kana la yukimu hatta yahrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Bilal tidak akan iqamah hingga dia lihat Rasulullah SAW sudah keluar dari rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang iqamah adalah Bilal. Yang Bilal adalah yang adzan. 6. Sehingga kesimpulannya ikhwan wa jazakumullah, pertama tidak wajib yang iqamat itu adalah yang adzan. Nah, tidak wajib. Boleh selain yang muadzin, namun yang sunnah adalah dia yang muadzin. Baik. Sehingga bisa saja misalnya ketika itu muadzinnya batal hingga dia wudu padahal imam sudah datang, yang lain menggantikan untuk iqamah. Maka tidaklah mengapa. Sebagian orang ya ini beranggapan harus muadzinnya, sehingga ketika ada yang lain iqamah dimarahin. 6. Hadis berikutnya yang ke-193. Qala rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu walil baihaqi nahruhu ala an Ali radhiyallahu anhu min qawlihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, al muadzinu amlaku bil adzan. Muadzin itu adalah orang yang berhak menguasai adzan. Nah, artinya yang menentukan awal kapan adzan, dia muadzin. Wal imamu amlaku bil iqamah. Sementara imam itu adalah yang lebih berhak memiliki untuk iqamah. Artinya ya ini bukan yang melaksanakan iqamah, tetapi yang kapan mulai iqamah itu adalah ditentukan oleh seorang imam. Ya ini ketika imam sudah nampak datang ke masjid. Nah, sekalipun belum masuk masjid, ketika sudah melihat imam datang, maka iqamah. Itu yang sebagaimana yang di hadis yang kita baca tadi, Bilal tidak akan iqamah kecuali melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju masjid. Nah, baru iqamah. Sehingga kehadiran imam itu adalah isyarah untuk iqamah. Nah, sehingga di sini sebagaimana Bila kita ketahui ikhwan, salat sunnah yang afdal adalah di rumah, terlebih seperti imam. Nah, seperti imam. Kenapa? Karena ketika dia hadir di masjid, itu adalah pertanda sudah langsung iqamah, walaupun tidak disuruh. Seorang muadzin sudah mengerti. Nah, dan seorang imam sudah salat di rumahnya. Biasanya demikian. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya antara adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah itu ada jeda. Dalam satu riwayat adalah ukuran orang makan itu selesai. Dengan pelan makan selesai. Nah, ya, atau orang menunaikan sholat di rumahnya ketika selesai adzan, sholat sunnah selesai, nah, datang ke masjid. Terkecuali orang yang jauh rumahnya. Kalau dia sholat di rumah, sholat sunnah, nah, kemudian selesai sholat, dia datang ke masjid, seringnya terlambat, maka dia harus atur bagaimana supaya dia bisa tetap sholat sunnah dan tidak terlambat sholatnya. 6. Ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, hadis ini menyebutkan bahwasannya seorang muadzin yang berhak menguasai tentang azan, sedangkan imam amlaku bil iqamah, yang lebih berhak menguasai tentang iqamah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Adi dan beliau melemahkannya, dan hadis ini secara derajatnya, kedudukannya adalah lemah. 6. Lemah pada sanadnya melalui jalan Yahya Ibnu Ishaq As-Salihaini dari Syarik, dari A'mas, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah. 6. Sisi kelemahannya adalah yakni Syarik dari A'mas, Syarik Al-Qadi. Ini adalah dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Adi yang meriwayatkan hadis ini. Dalam riwayat yang lain, lafadz hadisnya adalah al-imamu dominun wal muadzinu mu'taminun. Imam itu adalah yang memberikan jaminan, sedangkan muadzin adalah orang yang dipercaya. 6. Namun juga hadis ini terdapat kelemahan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Daruqutni dalam kitab Al-Ilal, begitu juga yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan yang lainnya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari ucapan Ali bin Abi Thalib. 6. Dari ucapan Ali bin Abi Thalib, bukan hadis, bukan marfu sampai Rasulullah. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib ini yang sahih, dengan lafaz al-imamu dominun wal muadzin mu'taminun. Imam itu yang menjamin, yakni jaminan waktu kapan mulai salat iqamah, sedangkan muadzin adalah mu'tamin, orang yang terpercaya, ya ini dipercaya tentang masuknya waktu sholat. 6. Ini lafadznya adalah mauquf sampai kepada Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih, dan maknanya adalah sahih. Maknanya sahih. Di mana mulai iqamah itu ditandai dengan hadirnya imam. 6. Atau seizin dengan imam. Kalau imamnya misalnya sholatnya sunnah di masjid, 6. Maka ketika imam itu berdiri atau imam mengatakan hakim, qomatlah, maka itu adalah qomat. Atau menurut kebiasaan, kalau imam sudah selesai salat, berarti sudah pertanda untuk ya ini adzan, iqamah. Nah, Iqamah. Hal ini ikhwanul jazakumullah untuk menjawab adalah sebagian muadzin nunggu kalau enggak ada yang salat sunnah. Ya kan? Sehingga kalau ada orang salat sunnah selesai, ya, masih di sana ada orang salat di pojok, masih ada yang salat sunnah, ditunggu. Sana tinggal salam, yang ditunggu tadi tinggal salam, ada lagi datang salat sunnah, tunggu lagi. Ya. Sampai setengah jam belum iqamah, yang lain sudah gelisah ini. Nengok-nengok muadzin, tunjuk-tunjuk itu masih ada yang salat. Ya, tunjuk-tunjuk ada yang salat. Nah, makanya sebagian ikhwan salafi, ya, ahli sunnah harus pengertian juga. Memang kita ketika menunggu sebelum iqamah, ya adalah kita salat. Keadaan, kenapa? Kalau kita duduk tidak boleh, kecuali kita harus salat, ya kan? Nah, masalah. Tapi dilihat kalau muadzinnya ukurannya demikian, nah, nunggu tidak ada orang salat, ya kita tunggu juga, jangan kalau kita salat, ya kita jaga. Nah, kecuali kalau di masjid yang ahlu sunnah atau masjid yang sudah ngerti tentang ya ini bahwasanya iqamah itu yang berhak adalah imam. Kapan imam sudah mengisyaratkan qomat-qomat, entah dia hadirnya atau selesainya sholat. Nah, bagi yang faham adalah ikhwanul jazakumullah, orang yang sholat sunnah itu sendiri ketika nanti sudah iqamah dia tidak ada lagi sholat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, nah, ya ini la sholata ba'dal indal iqamah illal maktubah. Tidak ada sholat setelah iqamah kecuali sholat wajib. Maka adalah ketika qomat sudah, sekalipun kita masih sholat sunnah, maka kita gugurkan sholat tersebut, kita batalkan. Nah, kecuali tersisa sa'un yasir, tersisa tinggal sedikit, tinggal tahiyat misalnya. Nah, maka labas, tidak mengapa yang demikian. Sehingga kesimpulannya dari hadis kita ikhwanul jazakumullah adalah kaitannya tadi, bahwasanya hadis ini termasuk sebagian di bawah pendapat bahwasanya muadzin itu adalah yang berhak untuk iqamah. Nah, berhak yang melaksanakan iqamah dengan ditandai adanya imam atau isyarah dari imam. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Bilal sebagaimana yang telah kita ketahui riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Begitu juga ketika beliau iqamah, ketika sudah melihat Rasulullah SAW keluar dari rumah. 6. Selanjutnya hadis berikutnya, qala rahimahullah taala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah rawahu Nasa'i wa Sahih Ibnu Huzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, la yuraddu du'a, tidak akan ditolak doa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Tidak tertolak doa yang dimunajatkan antara setelah adzan dan iqamah. Rawahu Nasa'i wa Sahih Ibnu Huzaimah, dikeluarkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah, dan derajat hadis ini adalah sahih. 6. Dikeluarkan Imam Nasa'i di dalam kitab Amal Yaum wa Lailah, amalan sehari-hari siang dan malam. Begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah dan hadisnya sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW mengkhabarkan tidak tertolak doa antara adzan dan iqamah. Sehingga antara adzan dan iqamah itu adalah termasuk waktu mustajab di doa, termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Nah, Bahkan kalau antum memperkirakan ada kelonggaran, ya, adalah ketika antum sholat sunnah di waktu sujud antum berdoa, ya, maka berarti di situ tergabung dua mustajab. Nah, dua waktu mustajab. Pertama adalah waktu antara adzan dan iqamah, dan yang kedua adalah dalam keadaan sujud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Naam. Paling dekatnya keadaan seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dalam keadaan dia sujud. Maka kata Rasulullah, fa'aksiru minad du'a fihi. Perbanyaklah oleh kalian berdoa ketika sujud. Ketika sujud. Nah, sehingga kalau antum perkirakan entah disisipkan satu doa, dua doa, kan tidak lama. Nah, dalam sujud kita, dalam salat sunnah antara adzan dan iqamah, berarti di situ tergabung dua waktu atau satu waktu dan satu keadaan yang mustajab antara adzan dan iqamah dan dalam keadaan sujud. 6. Ini di antara mustajab. Ikhwan jazakumullah. Adapun selesai adzan dan selesai salat kemudian berdoa, tidak mengapa, masih ada waktu sambil menunggu iqamah antum berdoa. 6. Entah dengan angkat tangan, entah tidak dengan angkat tangan. 6. Tidak mengharuskan dengan angkat tangan. Namun ada hadis bahwasanya Allah Ta'ala malu kalau seorang hambanya dia berdoa mengangkat tangan dalam keadaan dia tarik tangannya dalam keadaan yakni Allah tidak memberi, tidak mengabulkan. Jadi diantara keadaan yang mustajab ketika seorang mengangkat kedua tangan, tetapi tidaklah kemudian mengharuskan terus menerus. Nah, tidak mengharuskan terus menerus. Ikhwan jazakumullah. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan kita mengangkat tangan ketika berdoa. Namun dalam keadaan tertentu kita mengangkat kedua tangan, maka itu adalah yang lebih afdol. Adapun yang ada dalil, yakni ta'in penentuan angkat tangan, semisal kunut, ya, semisal yakni istisqa, minta turun hujan, maka karena itu ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan. 6. Wallahu a'lam bissawab. Tinggal satu hadis, ikhwan jazakumullah, sekaligus kita baca, kita selesaikan pada babul adzan. Baru insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya tentang tambahan-tambahan yang terkait dengan adzan, termasuk yang tidak disebutkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang adzan di waktu turun hujan, yakni tambahan lafaz sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. 6. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi tinggal satu sisa hadis, yakni hadis ke-196. Qala rahimallahu taala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah waba'ashu maqama mahmud alladhi wa'attah hallat lahu safa'ati yaumal qiyamah ahrajahul arba'ah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengatakan ketika dia mendengar adzan. Dan ketika mendengar adzan dimaksudkan adalah ba'dal adzan. Ba'dal adzan, setelah selesainya adzan, bukan di tengah-tengah adzan. Nanti ada penjelasan. dengan doa Allahumma rabb hadi da'wati tamah. Ya Allah, Rabbnya atau pemilik seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan pemilik salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilata wal-fadilah. Al-wasilah wal-fadilah. Nanti akan kita sarah keterangan maksud doa ini. Wa ba'ashu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau dalam kedudukan yang terpuji, pada kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'atah, yang telah engkau janjikan kepada beliau. Maka orang yang berdoa dengan doa ini tadi, halat lahu safaati yaumal qiyamah, maka berhak baginya mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Berhak baginya mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Hadis ini dikeluarkan oleh arba'ah, empat yang dimaksudkan adalah ashabus sunan. Naam, ashabus sunan. Bahkan hadis ini ihwan dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nomor hadis 614. Naam. Dikeluarkan ashabus sunan, Imam Abu Daud, Imam Nasa, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahkan karena tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini bahkan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor hadis 614. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pembahasan pertama tentang hadis ini, ikhwan, dohir hadis ini ada yang memahami, yakni doa itu diucapkan ketika di adzan di pertengahan, belum selesai. Karena lafadznya adalah mangkola hina yasma'un nida, siapa yang berkata dengan doa ini tadi ketika dia mendengar hina, ketika dia mendengar nida, panggilan adzan. Nah, namun yang benar, ikhwan jazakumullah, doa ini adalah yakni setelah selesai adzan itu dikumandangkan dengan sempurna. Yang dituntunkan bagi kita ketika kita mendengar adzan adalah yakni kita mengucapkan atau menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Naam. Adapun doa ini adalah selesai ketika azan dikumandangkan berdasarkan riwayat yang lainnya, yakni hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 384. Yang pada lafadznya idza sami'tumun nida, apabila kalian au idza sami'tumul muadzin faqulu mislama yaqulu summa sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mislama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah oleh kalian sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Dikecualikan hadis Umar, yakni ketika hayalah shalah dan hayalal falah, maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah, summa sallu alayya, kemudian kalian salawatlah untukku, salawatlah untukku. Maka ini menunjukkan bahwasanya salawat itu adalah selesai adzan. Dan salawatnya bagaimana adalah dijelaskan pada hadis Jabir bin Abdullah tadi, yakni dengan Allahumma rabb hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Naam. Sehingga kata Rasulullah selanjutnya, fa'innahu man salla alaiya salah Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat sallallahu alaihi biha asra, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Salawat di sini artinya adalah doa ul khair, mendoakan kebaikan. Naam. Kalau kita bersalawat untuk Rasul, ya ini kita mendoakan kebaikan untuk Rasul dengan lafaz yang sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Berbeda dengan salawat, keumuman salawatnya Allahumma salli ala Muhammad, atau salawat ya ini Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat. Nah, ketika tahiyat awal maupun akhir. Nah, sedangkan di sini ya ini dengan ati Muhammadan il wasilata wal fadilah wa ma'asu maqama mahmudan lati wa'adah. Naam. Summa sallallaha li alwasilah, kemudian mintakanlah kepada Allah untukku alwasilah, sebagaimana yang disebutkan tadi, yakni ati Muhammadan il wasilah wal fadilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu safa'ah. Kata Rasulullah menjelaskan al wasilah ati Muhammadan al wasilah, berilah kepada Nabi Muhammad al wasilah. Kata beliau menjelaskan wasilah itu apa? Fa innaha min manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah satu tempat di surga yang tidaklah pantas untuk mendapatkan tempat tersebut kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahwa, dan aku menginginkan itulah orang tersebut adalah saya. Naam. Dan ini adalah terkabul dengan doanya beliau ikhwan jazakumullah. Wasilah itu adalah kedudukan yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Ashabus Sunan dikatakan alladhi wa'attah, maqama mahmud alladhi wa'attah, satu kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan kepada beliau. Naam. Kemudian kata Rasulullah, faman sa'ala li wasilah, siapa yang memintakan untukku wasilah, halat lahu safa'ah, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamah, yakni syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Ikhwan fillah jazakumullah, sedikit tentang yakni syarah penjelasan hadis ini dari sisi makna. Dari sisi makna, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini. Maka dijelaskan ikhwan jazakumullah, hadi da'wat tamah, ini seruan yang sempurna ini yang dimaksudkan adalah bukan seluruh adzan. Bukan seluruh adzan. Ya. Ad-da'wah, seruan di situ, ajakan itu bukan seluruh adzan. Kenapa? Karena di adzan itu ada disebutkan di antaranya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Naam. Ya. Sementara itu adalah termasuk bagian dari ayat-ayat Allah, la ilaha illallah itu misalnya. Namun diterangkan oleh para ulama, rabbaha bidda'wati tamah adalah da'wati tamah itu adalah hayyal shalah hayyal falah. Karena itu adalah yang ada nilai seruan, ajakan. Namanya dakwah itu seruan atau ajakan. Mari kita salat, mari kita menuju yakni kemenangan. Itu yang dimaksudkan. 6. Seruan yang sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam yakni Fathul Bari. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Naam, kata beliau, al-muradu bid-da'wah at-tamah da'watul adzan, seruan adzan, fa innaha du'aun ila asrafil ibadat, karena itu adalah seruan untuk menuju seutama-utamanya ibadah, yakni salat. Hayalah salat, mari kita menuju salat. Wal qiyamu fi maqamil qurb, dan satu kedudukan mendekatkan diri kepada Allah, yakni salat. Wal munajah, dan kedudukan untuk bermunajat. Falidzalika kanat da'watut tamah, untuk itulah menjadi sebutan dakwah yang sempurna. Artinya sempurna ay kamilatun la naqsa fiha, sempurna tidak ada kekurangan di dalamnya, seruan untuk salat itu. Maka orang yang memenuhi panggilan adzan, di mana dia datang salat berjamaah, berarti dia adalah menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan. Sebaliknya orang yang dia sekalipun ya menjawab adzan dan berdoa setelah adzan, tetapi tidak datang salat jamaah, maka dia adalah berarti ada kekurangan. Nah, ada kekurangan karena dia hanya menjawab adzan dengan menirukan lafaz-lafaz muadzin dan berdoa setelah adzan. Nah, namun dia ada sisi kekurangan di dalam memenuhi seruan adzan. Karena adzan itu seruannya adalah hayyalash shalah, mari kita menuju salat. Sementara dia yang dimaksudkan adzan salat adalah memenuhi panggilan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, berbeda dengan wanita, maka yang afdol adalah di rumah. 6. Terlebih lagi ketika orang itu tidak salat. 6. Orang itu tidak salat. Ikhwani wa jazakumullah. Maka itu adalah, bahkan kalau itu sengaja, sebagian ulama berpendapat adalah kafir. Sengaja meninggalkan salat, sebagian ulama adalah menyatakan kafir. Sebagaimana telah kita lewati pembahasannya. Ini pengertian, yakni da'wati at-tamah. Nah, sehingga orang-orang yang yakni malas untuk salat jamaah, atau apalagi malas dalam salat, nah, sampaikanlah ini, bahwasannya panggilan azan itu adalah dinamai adalah da'wati tamah, panggilan atau seruan yang sempurna. 6. Panggilannya adalah menuju kepada kesempurnaan, yakni pada seutama-utama ibadah, yakni salat. Wassalatil qa'imah, maksudnya as-salatil qa'imah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah maksudnya alati satakumu wa tahduru, yang memiliki salat yang tegak, maksudnya adalah yang akan ditegakkan sebentar lagi, yakni salat jamaah dengan iqamah. 6. Ini pengertiannya. Kemudian pengertian halat lahu safaati, halat lahu, telah halal baginya safaatku. Secara terjemah, halat lahu safaati, telah halal bagi dia adalah safaatku. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari jilid yang ketiga, beliau mengatakan, walaisal murad bihadis safa'ah safa'atu fi faslil qada', yang dimaksudkan safa'at ini bukan safa'ah di faslil qada', yakni safa'atul kubro, ketika yakni hendak manusia dihisab di padang mahsyar. Fa inna tilka amah li kulli ahad, karena kalau safaat kubro itu adalah berlaku untuk seluruh manusia, karena di saat itu manusia karena sangatnya berat yang sangat yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya, sehingga pengen untuk cepat dihisab karena sudah berat. Ya jazakumullah. Terik matahari jarak 1 mil. Nah, bahkan para nabi pun didatangi oleh manusia untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk disegerakan hisab. Dan hal tersebut adalah hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut syafaatul kubra. Syafaat yang paling besar ini berlaku untuk seluruh manusia. Wala syafa'ah bil khuruj minan nar, bukan pula syafaat untuk keluar dari neraka, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Wala budda fa innahu qad yaqulu dhalika man la yadkhulun nar. Karena nam yang mengucapkan doa tadi, Allahumma rabba hadi da'wati tama wa salatil qa'imah, juga diucapkan oleh orang-orang yang dia orang yang tidak akan masuk neraka, yang tidak masuk neraka, diucapkan pula oleh orang-orang yang dia tidak masuk neraka. Wa innamal murad, hanya saja yang dimaukan adalah, kata beliau, wallahu a'lam, ayyusayyira fi inayati Rasulillah sallam bihaitsu tatahattama lahu safa'atuhu, adalah menjadi dia mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW dengan doanya Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat. Fa in kana mimma yadkhulun nar, kalau dia termasuk orang yang pernah masuk neraka dengan dosa-dosanya, maka syafaat itu berlaku adalah syafaat supaya dia dikeluarkan dari neraka, atau syafaat supaya dia diringankan dari siksa neraka. Jadi syafaat yang tidak tertentu, tapi syafaat yang umum. Bagi orang yang dia masuk surga, nah, mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk disegerakan masuk surga. Nah, untuk dia ditambahkan kenikmatan di surga. Nah, atau untuk dia masuk surga tanpa hisab dari berbagai syafaat, bentuk-bentuk syafaat, karena syafaat itu bermacam-macam bentuknya. Nah, bagi orang yang masuk neraka bisa jadi syafaat supaya tidak supaya diampuni sehingga tidak masuk neraka, atau bagi orang yang masuk neraka supaya diringankan siksanya, atau bahkan disegerakan untuk diangkat dari neraka hingga dimasukkan surga. 6. Atau bagi orang yang masuk surga untuk dinaikkan derajatnya di surga. Ini macam-macam syafaat adalah pembahasannya sebagaimana lewat pada kitab pembahasan syafaat dalam kitab Tauhid. Jadi umum halat lahu syafaati, tidak syafaat khusus, namun di luar syafaat yakni syafaatul udma atau syafaatul kubra. 6 di padang mahsyar. Kita mengetahui doa itu tadi keutamaannya, ikhwan jazakumullah, maka hendaknya kita perhatian dan memiliki inayah, perhatian besar, karena ini adalah keutamaan yang sangat besar mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca doa Allahumma rabba hadi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah. 6. Selesai pembahasan hadis babul adzan. Insyaallah akan kita berikan tambahan beberapa perkara yang tidak disebutkan pembahasannya hadisnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antaranya adalah tentang adzan ketika turun hujan. Ada pertanyaan. Satu, apakah wanita yang sholat sendiri di rumah tidak mendapatkan kesempatan untuk waktu mustajab antara adzan dan iqamah? lafadznya umum. Naam. Ikhwan fillah, doa la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa antara tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah adalah umum berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Dan umum tidak mesti di masjid. Naam. Antum salat sunnah di rumah. Naam, di ketika sujudnya apa doa termasuk. Berarti juga doa antara adzan dan iqamah. Waktunya adalah antara adzan dan iqamah. Naam. Antum yakni berjalan dari rumah ke masjid setelah adzan dikumandangkan, antum berdoa. Adalah juga antara adzan dan iqamah masuk. Bahkan ada doa yakni ketika kita mengiringi langkah kita dari keluar rumah hingga masjid. Naam. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran ila akhir hadis. Naam, itu adalah ada antara adzan antara kita keluar rumah sampai masuk masjid. Naam. Termasuk ketika kita masuk masjidnya adalah antara adzan dan iqamah. Di situ ada doa. Masuk masjid, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ini kan juga doa. Mustajab. Naam. Mustajab. Kalau begitu nanti saya masuk masjidnya setelah adzan aja. Tidak akan sebelum adzan. Naam. Sebelum adzan segera masuk masjid ada keutamanya sendiri. Nah, sementara nanti ketika dia sudah di masjid, doa-doa yang lain banyak. Termasuk minta rahmat lagi juga enggak apa-apa. Iya kan? Nah, malah lebih banyak kesempatannya kalau masuk masjidnya sebelum adzan. Nah, karena dia adalah Isra menyegerakan. Dia ada kesempatan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi umum antara adzan dan iqamah. Artinya di situ ikhwan jazakumullah kalau kita punya perhatian bahwasanya doa antara adzan dan iqamah itu adalah tidak tertolak, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Naam, artinya kalau memang dibutuhkan ngobrol, ya ngobrol seperlunya, ya. Artinya jangan sering-sering, jangan terlalu. Kalau tidak ada setiap kita selesai adzan di masjid cari teman ngobrol. Ya. Kayak enggak ada waktu untuk bertemu dengan teman. Nah. Kalau enggak ngobrol enggak asik. Nah. Kecuali kalau memang ada hajah, silakan. Nah, tapi ada keutamaan yakni doa, berdoa silakan. Munajat. Kapan lagi kita lebih khusyuk? Nah, untuk berdoa. Ya. Dengan mengangkat tangan, silakan. Dalam keadaan kita meyakini adalah waktu mustajab. Jadi sekalipun wanita di rumahnya adalah berdoa, masuk keumuman. Nah ini tidak tertolak. Doanya adanya mustajab. Yang kedua, ketika sujud, doa apa yang kita ucapkan? Umum, doa apa saja silakan. Ya, doa apa saja masuk konteks doa. Nah, tidak ada doa yang dikhususkan karena umum. Rasulullah SAW bahkan mengatakan fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah padanya doa. Namanya perbanyak ya, silakan sebanyak-banyaknya. Nah, silakan sebanyak-banyaknya. Namun kalau itu salat sunnah antara adzan dan iqamah kan waktunya tidak lama ya. Ya, jangan terlalu lama-lama nanti keburu iqamah. Antum bisa perkirakan. Jadi mungkin sujud pertama doa ini, sujud kedua doa ini, silakan. Pertanyaan yang lain, apakah boleh bahasa Indonesia? Kalau memang tidak ada doa yang dimampui bahasa Arab, silakan. Para ulama yakni membolehkan doa dengan bahasa selain bahasa Arab. Naam. Ketika sujud, apakah boleh doa yang ada di dalam Al-Quran? Kalau itu boleh, selama niatnya doa, bukan niat membaca Al-Quran. Ya, karena kalau membaca Al-Quran adalah dilarang ketika sujud dan rukuk itu membaca Al-Quran. Tetapi niat antum doa. Karena berbeda ya, membaca Al-Quran dengan doa. Membaca Al-Quran dituntunkan untuk kita ta'awud, membaca ta'awud. Kalau awal surah yang baca basmalah, iya kan, membaca Al-Quran. Nah, dituntunkan untuk kita taghani, melakukan, membaca dengan suara yang bagus itu Al-Quran. Nah, perbedakan. Sama dengan halnya ketika kita khutbah atau muhadharah membacakan ayat, ya ini adalah istidlal, menyebutkan dalil, bukan niat membaca Al-Quran. Sehingga tidak perlu ta'awud. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam khutbah, di dalam tausiah, nah, ketika membacakan ayat Al-Quran tidak membaca ta'awud. Padahal Al-Quran menyebutkan dalam ayatnya, faida qarat Al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau mau membaca Al-Quran, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi boleh doa yang ada dalam Al-Quran, namun dengan tanpa niat membaca Al-Quran. Baik, karena itu konteksnya doa, boleh kita menggantinya. Ya, karena konteksnya doa ya. Seperti dalam Al-Quran lafadznya dengan Rabbana misalnya, Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana kita ganti dengan Allahumma bisa. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih afdal adalah yang warid dari Rasulullah SAW, doa-doa yang warid dari Rasulullah. Naam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah misalnya. Silakan. Apakah dijaharkan? Tidak. Tidak dijaharkan. Naam. Doa adalah syirk. Di sujud mana, awal atau akhir? Di mana saja sujud? Selama antum sujud, silakan. Karena Rasulullah SAW umum lafadznya. Dan bahkan para ulama memberikan peringatan, orang yang terus-menerus membiasakan memanjangkan sujudnya di akhir, sujud terakhir, karena itu memperbanyak doa, maka itu termasuk amalan bid'ah. Yang diperpanjang senantiasa yang terakhir. Ya. Untuk berdoa. Kenapa yang terakhir perpanjang? Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah mesti memperpanjang sujudnya yang di terakhir kali. Silakan sujud-sujud yang yakni yang mau pertama, mau kedua, atau yang ketiga, silakan. Ini. Sebagian orang bahkan sujudnya imam sudah Allahu Akbar, sudah bangkit dari sujud, dia masih aja sujud. Ya. Loh kan ini kesempatan untuk memperbanyak doa, saya perbanyak doa. Dia mengamalkan satu hadis meninggalkan hadis yang lain. Al-imam ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka tidak boleh. Ya. Kita memperpanjang sujud menyelisih sementara imam sudah bangkit dari sujud. Kita harus ikut imam. Ya. Nah, tempatkan doa kita, silakan sujud yang mana saja. Tidak mesti sujud terakhir. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ada pertanyaan, afwan Ustaz, mau tanya apakah pernikahan secara siri tidak termasuk menyelisih pemerintah karena tidak terdaftarnya pernikahan tersebut? Nah, silakan nikah siri kemudian daftarkan. Nah, ya, supaya tidak menyelisihi. Kalau lebih aman, ya, maksudnya siri itu maksudnya tanpa hadirnya, yakni apa? Istilahnya KUA ya, dari KUA. Nah, Evan Yuzakumullah, untuk tidak menyelisih pemerintah ini tidak daftarkan. Pemerintah adalah tugasnya mendaftar, bukan menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Yang menentukan sah tidaknya pernikahan adalah syariat. Kalau secara syariat sudah ditunaikan maka sah. Nah. Adapun untuk kita mengikuti peraturan pemerintah, maka itu yang tentu, ya, enggak usah sirih makanya. Sah secara syariat, juga sah secara pemerintah. Nah, ya ini untuk tidak. Tapi sebagian pemerintah, ya ini, Evan Azzaqullah menerima aja. Kalau sudah nikah siri, kemudian mendaftarkan di pemerintah, masa pemerintah enggak ngakuin? Lebih berbahaya. Ya kan? Nah, mesti nanti dia akan daftar. Mesti akan daftar. Cuman biasanya mereka pesan. Sebenarnya kita juga pernah dipesan nih. Ya, misalkan untuk tidak nikah-nikah siri lah. Membolehkan nikah-nikah siri. Nah, cuman masalahnya ya kan, yang dipersulit untuk yang kedua, ketiga, keempat. Ya kan? Nah, kalau dipersulitnya yang kelima, bahkan dilarang yang kelima, nah itu silahkan. Nah, atau yang ke-6 ke-7. Kalau mempersulit yang kedua, ketiga, keempat, kecuali ini ya, silahkan aja sinakan siri. Habis itu setelah nikah daftarkan. Nah, tugasnya mereka mendaftar. Kalau enggak daftar antum gugat. Kalau enggak mau enggak menerima pendaftaran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau cari yang aman ya, ya, ya ini sekaligus didaftarkan maka itu yang afdol. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ibadah qadar, wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum, tafadhal.